Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Iqbalul Masdar. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Bi fi'lihil Masdar al-hik fil amal. Mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismin masdarin amal وبعد جره الذي أضيف له كامل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن رأى في الاتباع المحل فحسن. Nah, pembahasan Iqbalul Masdar fihi masail. Al-mas'alatul ula i'lam annal asma'al 'amilata 'amalal fi'li sab'atun. Ketahuilah bahwa isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya ada 7 macam. Al-awwal al-masdar, yang pertama al-masdar, al-thani ismul fa'il, al-thalis amthilatul mubalaghah, al-rabi ismul maf'ul, al-khamis asifatu bisyabab ismul fa'il, al-sadis ismul tahbil, al-sabi ismul fi'li. Naam, 7 macam isim ini bisa beramal seperti amalan fiilnya. Asalnya al-masdar huwa madal ala al-hadath mujarradan min az-zaman ma'ashtimalihi ala jami'i hurufil fi'li nahu darba darban akrama ikraman. Masdar itu ialah sesuatu yang menunjukkan perbuatan namun kosong dari waktu terjadinya dan mencakup semua huruf yang ada pada fiilnya. Contoh darba darban. Darban masdar menunjukkan perbuatan memukul tapi tidak disebutkan waktu terjadinya. Akrama ikraman. Ikraman masdar menunjukkan perbuatan memuliakan namun tidak disebutkan kapan waktunya. Baik darban maupun ikraman mencakup semua huruf fi'ilnya. Nah, al-thalithah al-masdar ya'malu amal al-fi'li ta'addiyan waluzuman syarti ayyahilla mahallahu al-fi'lu ma'an au ma' masdar beramal seperti amalan fiilnya, baik yang berbentuk mutaaddi atau lazim, dengan syarat bisa menempati posisi masdar tersebut, fiil dan an atau fiil dengan ma. Nahu yujibuni darbuka Zaidan ay anta bariba Zaidan, aku kagum engkau berani memukul Zaid. Darbuka Zaidan ini bisa ditempati oleh an dan fiil anta bariba. Yujibuni darbuka Zaidan ay ma tadribuhu, terbuka di sini bisa diwakili ma dan fi'il, ma masdariyah dan fi'il aibata dribuhu, maka terbuka yang disebutkan dalam dua contoh tadi bisa menasabkan Zaidan sebagai maf'ul bihnya. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Bi fi'lihil masdar al-hik fil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al in kana bi'lu ma'an aw ma yakhil wa khallahu wa ismi masdarin amal. Na'am. Samakan masdar dalam beramal dengan fiilnya, baik yang berbentuk mudhaf atau tidak pakai al atau pakai al. Jika an dan fiil atau an dan ma bisa menempati tempat masdar itu, isi masdar juga bisa beramal seperti itu. Naam. Arabiyah al-masdar salah satu aqsam, mudhaf wa munawwan wa maqrunun bi'al. Masdar ada tiga macam bentuknya, ada yang mudhaf, ada yang ditanwin, ada yang pakai al. Fa'imaluhu mudhafan aktsaru min i'malil qismain. Dalam keadaan mudhaf, masdar itu lebih banyak beramal daripada dua macam masdar yang lain dalam beramal. Qauli ta'ala walau la daf'ullahi nasa, an-nasa maf'ul bi, yang beramal ialah daf'ullah, masdar yang mudhaf. Ini lebih banyak beramal daripada dua macam masdar yang lain. Wa amaluhu munawwan aqyas, masdar dalam keadaan pertanwin beramalnya itu sesuai dengan aturan, yakni standar. Nahu qawli ta'ala au it'amun fi yaumin di masghabatin yatiman. It'amun masdar munawwan, beramal menasabkan yatiman sebagai maf'ul bih. Wa amalu makrunan bi al-syadun, dalam keadaan pakai al, masdar itu jarang beramalnya. Nahwu qaul syair dhaifun nikayati a'da'ahu yukhalul fira yurahil ajal. Dhaifun nikayati a'da'ahu, an-nikayah masdar pakai al menasabkan a'da'ahu maf'ul bi, ini beramalnya jarang ya. Jadi kalau di susun urutan yang paling sering beramal, masdar yang berbentuk mudhaf, peringkat kedua munawwan, peringkat yang ketiga makrun bi'al. Tapi semuanya bisa beramal ya. Nah, cuma bedanya mana yang lebih sering beramal. Al-Khamisah ismul masdar wa madal alal hadath mujaradan minaz zaman wa naqasa an hurufi fi'lihi biduni takdirin lil mahdufi wala ta'widin anhu nahu ata wassalah wassalam. Isi masdar ialah sesuatu yang menunjukkan perbuatan yang kosong dari waktu terjadinya, namun ada yang kurang dari huruf fi'ilnya, tanpa ada yang dikira-kirakan untuk yang dibuang tadi, juga tidak ada gantinya. Jadi ada kekurangan dari huruf fi'ilnya, tidak ditakdirkan, juga tidak ada ganti dengan huruf yang lain. Nahu atau sholah salam. Atau isim masdar dari akto sholah, isim masdar dari sholah yusolli salam, isim masdar dari apa ini? Salama yusallimu. Wa ya'malu ismul masdar amal al masdar fi jami ahwalihi bisyurti as-sabiqah. Isim masdar bisa beramal seperti masdar dalam segala keadaannya, yakni mudhaf atau yang munawwan atau makrun bi'al bisurutihi as-sabiqah, dengan syarat yang lalu, yakni syaratnya posisinya bisa diganti dengan an dan fi'ilnya atau ma masdari dan fi'ilnya. Nahu anta kathirul ato'i an-nasa, engkau adalah orang yang banyak memberi kepada manusia. An-nasa aful bih, yang menasabkan ialah ismul basdar al-ata' yang pakai al. As-salisa yudhaful basdar ilal fa'il fayajuruhu thumma yansibul maf'ula. Masdar biasa dimudhafkan kepada fa'ilnya, kemudian mengejarkan fa'ilnya tadi, kemudian menasabkan maf'ul bihnya. Nahu ajibtu min syurbi zaidin al-asala, aku kagum Zaid mau minum madu. Syurbu itu masdar, zaidin itu mudhaf ilaih, yakni fa'ilnya. Naam. Al-asalah maf'ul bihnya. Naam. Ini yang sering terjadi seperti itu, ya. Masdar mudhaf kepada fa'il yang dijirkannya, kemudian menasabkan maf'ul bihnya. Wa ilal maf'uli thumma yarfa'ul fa'ila. Masdar juga biasa mudhaf kepada maf'ul bihnya, kemudian setelah itu merafakkan fa'ilnya. Nahu ajibtu min syurbil asali zaidun, aku kagum Zaid mau minum madu. Al-asali itu mudhaf ilaih secara lafzi, ya, tapi secara mahal maf'ul bihnya syurb zaidun fa'ilnya. Nah, wa dzalika qawlu rahimahullah, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa ba'da jarihi alladhi udhifa lah kamil bidasbin au birafin amalah, setelah mudhaf ilaih yang dijarkan dengan masdar, maka sempurnakan dengan menasabkan maf'ul bihnya atau dengan merafakkan fa'il yang diamalkannya. Taib as-sabi'ah wa yudhaful basdar aidan ila dhaf thumma yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ul. masdar juga biasa, mudhaf kepada dharaf, kemudian merafakkan fa'ilnya, kemudian menasabkan maf'ul bihnya. Nahu ajibtu min darbil yaumi zaidun amran. Darbil yaum masdar mudhaf kepada dharaf, zaidun fa'il, amran maf'ul bih. Athamina idza udif al masdar ila al fa'il fa fa'ilu yakunu majruran lafdan marfu'an mahallan. Jika ada masdar yang mudhaf kepada fa'ilnya, maka fa'ilnya itu hukumnya secara lafad majrur, tapi secara mahal apa ini? Marfu. Fa'ijuzu fi tabi'ihi minas sifati wal adfi wa ghairihima mura'atul lafdi fayujarru wa mura'atul mahal fayurfa. Maka boleh tawabiknya, baik yang berupa na'at atau atof atau yang lain, memperhatikan lafad fa'ilnya tadi, maka ikut dijirkan, atau memperhatikan mahal fa'ilnya tadi sehingga dirofa. Jadi kalau memperhatikan lafad fa'ilnya dijirkan, kalau memperhatikan mahal fa'ilnya dirofa. Fatakul ajibtu min syurbi zaidin al-fadili, boleh, wal-fadilu juga boleh, al-asala. Zaidin itu kan mudhaf ilai ya, tapi secara mahal fa'ilnya masdar. Al-fadil na'atnya, boleh dibaca al-fadili dengan melihat lafaz zaidin yang majrur, boleh dibaca al-fadilu menjadi na'at dari zaidin dengan melihat mahalnya sebagai fa'il. Al-asala maf'ul bih. Wa idza udifa ila al-maf'ul fa huwa majrur lafdan mansuban mahallan. Jika masdar dimudhafkan kepada maf'ul bihnya, maka secara lafad majrur, secara mahal mansub. Fayajuzu fi tabi'ihi mura'atul lafdi wal mahal. Maka tawabi'nya juga begitu, boleh memperhatikan lafadnya, berarti dijirkan, atau memperhatikan mahalnya, maka dinasobkan. Nahu ajibtu min syurbil asadi alladhidhi, boleh, walladhidah, boleh, zaidun. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wajurama yatba'u majura wa man ra'a fi ittiba'il mahali fa hasan. Mengejarkan tawabi dengan mengikuti lafaz yang dijirkan, dan ada yang memperhatikan mahal, maka diikuti juga mahalnya, maka ini semuanya bagus ya, boleh, boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.